Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Qala Syekh Muhammad bin Sulaiman rahimahullahu ta'ala, Zaidun qama abuhu. Hadha, contoh ini pun khabar yang ghairu mufradin ayran, liannahu fi'lun ma'a fa'ilihi Zaidun, mubtada qama abuhu jumlah fi'liyah, fi'il dan fa'ilnya fi mahal rafa' khabar Zaid. Kadzalika idza ra'aitahu fi'lan wa na'ib fa'il fa huwa ghairu mufradin. Demikian pula kalau engkau melihat khabarnya berupa fi'il dan na'ib fa'il, maka itu pun khabar yang ghair mufrad. Taqulu, kamu katakan contohnya, Zaidun ukila ta'amuhu. Zaidun mubtada, ukila fi'il mabni lil majhul atau mughayyir sighah, ta'amuhu na'ib fa'il, jumlah fi'liyah dari ukila ta'amuhu fi man harafa khabar Zaid. Hadha ghair mufrad li'annahu fi'il wa na'ib fa'il. Aidan demikian juga, Zaidun jariyatuhu zahibatun. Zaidun mubtada, jariyatuhu mubtada kedua, mubtada kedua, zahibatun khabar mubtada kedua. Jumlah mubtada kedua dan khabarnya fi mahal rafa' khabar Zaid. Zaidun jariyatu zahibatun, jariyatu mubtada, mubtada kedua. Zahibatun khabar bagi mubtada kedua. Fidakan al-khabar mubtada wa khabar fahuwa ghair mufrad, jangan jumlah ismiyah. Qala Syekh Muhammad bin Sulaiman rahimahullahu ta'ala, lakin yusammi ulama'un nahwi al-jar wal-majrur wal-zarf shibaha jumlatin. Para ulama nahu menamai jar majrur dan zarf dengan shibaha jumlah. Wa yusammun al-fi'l wal-fa'ila wal-mubtala khabar jumlah, khabar jumlah. Zaidun khattuhu hasanun. Ya, Zaid tulisannya bagus. Ainul khabar? Khabarnya khattuhu hasanun. Zaid mubtada, khattuhu mubtada tsani, mubtada kedua. Hasanun khabar mubtada tsani, khabar mubtada kedua. Jumlah dari khattuhu hasan ini fi mahal rafa' khabar Zaid. Sehingga khabar Zaid adalah khattuhu hasan. Mufrad atau ghair mufrad? Apakah dia khabar mufrad atau ghair mufrad? Jawabannya ghair mufrad, dan dia adalah jumlah ismiyah. Zaidun baituhu wasi'un. Ini pun ghair mufrad. Zaidun mubtada, baituhu mubtada kedua, wasi' khabar mubtada kedua. Jumlah ismiyah dari baituhu wasi' fi mahal rafa' khabar Zaid. Zaidun suriqa mata'um. Ini pun ghair mufrad, li'annahu mukawanun min fi'il wa nifa'il. Zaidun mubtada, suriqa fi'il mabni majhul atau linabil fa'il atau mughayir sighah, mata'u ini nabil fa'il, jumlah fi'il dan nabil fa'il fi mahal rafa' khabar zaid, sehingga ini khabar jumlah fi'liyah khabar ghair mufrad. Qala rahimahullahu ta'ala al-i'rab zaidun qa'imun, zaidun mubtada marfu bil ibtida wa lam tarafihi dhamma zahira fi akhirih. Naam, qa'imun tentunya khabar marfu bil mubtada wa tarafihi dhamma zahira. Al-jar wal majrur misaluhu zaidun fid dari, zaidun mubtada marfu bil ibtida wala matrafihi dhammatun zahiratun bid fi akhirih, fidar fi harfu jar adar isim majrur, qara isim majrur fi wala matjarihi al qasr zahir fi akhirih. Kata beliau, wal jar wal majrur muta'alliqun bi mahdhufin taqdiruhu ka'inun bid dar. Nah, ini yang tambahan penting. Ya, kalau khabar itu jar majrur atau dharf yang sudah kita sampaikan kemarin, itu ada muta'alliqnya ka'inun atau mustaqirun atau istaqarra. Qala rahimahullahu ta'ala wa zahiru kalamil mu'allif, zahir di kalam Ibn Ajurrum, penulis Jurumiyah, anal jara wal majrura nafsahu huwal khabar. Kalau zahir di kalam Ibn Ajurrum, jar majrur itu sendiri yang khabar. Zaid mubtada bidar jar majrur khabar zaid. Begitu. Itu zahir ucapan dari Ibn Ajurrum. Lalu qala al jar wal majrur. Walam yakul, tidak berkata muta'alikun, muta'alikun jal majrur. Ya, tidak menyatakan khabar itu muta'alik jal majrur. Zahir kalami, zahir kalam dari majrum, antakula fiddar jal majrur khabar mubtada. Itu mazhab beliau, mazhab kufiyin, yang menyatakan jal majrur itulah yang menjadi khabarnya. Qala lakinna al-basriyin, tetapi al-basriyin yakulun la budda li kulli jarin wa majrur min muta'alliqin. Kalau basriyun menyatakan mesti jar majrur itu miliki muta'alliq. Muta'alliq itu adalah amilnya, amil yang beramal padanya. Wa li hadha qadul Malik wa akhbaru bi dharfin obi harbi jarrin nawiyaini tanawina makna kainin aw istaqar. Jadi mereka akhbaru ahlu nahwi, ya, memberi kabar yang menjadikan dharaf sebagai khabar berupa dharaf dan jar majrur dalam keadaan meniatkan ada makna kain dan makna atau makna istaqar. Jadi kainun biddari atau istaqarra biddari. Begitu dharaf. Dharaf misaluhu zaidun indaka. Kalau menurut mazhab Ibn Jurum dan Jurumnya, indaka, ya, ini khabar. Kalau basriyun menyatakan mesti ada muta'alliq. Indaka muta'alliqun ya bika inin atau istaqarra. Qala zaidun indaka, zaidun mubtada marfu'un bil ibtida wa lam tarafihi dhamma zahirah fi akhirih, inda dharf mansubun lil tarfiyah wa lam nasbihi fathah zahirah fi akhirih, inda mudhaf al kaf mudafun ilaih mabni al-fatih fi mahli jar. ala ra'yi al-mu'allif, kalau berdasarkan pendapat mu'allif Ibn Majrum, naqulu al-taraf huwal khabar. Zaidun mubtada inda khabar. Wa ala ra'yi thani, adapun pendapat kedua Basriyun, naqulu ya al-taraf muta'allikun bimahdhufin taqdiru ka'in khabar mubtada. Taraf itu muta'allik dengan satya mahdhuf, takdiru ka'in khabar mubtada. Itu i'rab dari Basriyun. Zaidun kaum abuhu. Zaidun mubtada marfu bil ibtida wa lam tarfihi dhamma dhahira fi akhirih. Qama fil madhi mabni al fath abu fa'il marfu wa lam tarfihi wawu niyabati dhamma liyan min asmi al khamsah abu mudaf al ha mudaf ilayh mabniun al dhamma bi mahli jar. Wal fi'lu wal fa'ilu khabar mubtada. Al-jumlah min al-fi'l wal-fa'il fi mahal rafa' khabar mubtada. Zaidun jariyatu zahibatun. Zaidun mubtada marfu'un bil-ibtida wa lam tarfihi dhammah dhahirah fi akhirih. Jariyatuhu mubtada thani marfu'un bil-ibtida wa lam tarfihi dhammah dhahirah fi akhirih. Jariyatu mudaf walha mudafun ilaih mabdun al-dham fi mahal jar. Zahibatun khabar mubtada thani marfu'un bil mubtada wa lam tarfihi dhammah dhahirah fi akhirih. Wal jumlah min mubtada thani wa khabarihi jariyatuhu zahibatun fi mahal rafa khabar mubtada al-awwal. Ya, rafa dari Zaid. Zaidun khattuhu hasanun. Zaidun mubtada marfu bil ibtida wa lam tarfihi dhammah dhahirah fi akhirih. Khattu mubtada thani marfu bil ibtida wa lam tarfihi dhammah dhahirah fi akhirih. Khattu mudaf wal ha mudafun ilayh mabdun al dham bi mahal jar. Hasan khattu hasan. Hasan khabar mubtada thani, khabar dari khat marfu'un bil mubtada wa lam tarfihi dhammah dhahirah fi akhirih. Wa jumlah min al mubtada thani wa khabarih, jadi khattuhu hasan fi mahal rafa khabar mubtada al awal, dia adalah fi mahal rafa Zaid. Ya, khattuhu hasan fi mahal rafa sebagai khabar Zaid. Ini diulang-ulang agar antum yang belum terbiasa i'rab, terbiasa i'rab, diulang-ulang dilihat bagaimana cara i'rab yang diajarkan Syekh rahimahullah. Wal khulasah an al khabar yang qasim ila qismain, ya kesimpulannya khabar terbagi dua, mufrad wa ghair mufrad. Al mufrad adalah ma laysa jumlah wa syibah jumlah, yang bukan jumlah dan bukan syibah jumlah. Ghair mufrad adalah ma kana jumlah aw syibah jumlah. Wa huwa arba'atu asya: al jar majrur, al dharaf, al fi'lu mal fa'il wa ma na'bil fa'il, dan al-mubtada ma'al khabar. Tambahannya, kalau jar majrur dan dharaf masih dia ada muta'alliknya. Muta'alliknya ka'in atau istaqarra. Kalau jumlahnya, khabarnya jumlah fi'liyah, fi'il dan fa'il atau fi'il dan fa'il, atau jumlah isminya mubtada khabar, dia fi mahal. Di i'rabnya fi mahal rafa'. Ima rafa khabar. Nama Allah alam. Assalamualaikum.